Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala fi syarh qawluhu fi sahih, ay fi sahih al-Bukhari. Ucapan musannif kemarin yang sudah kita baca disebutkan fi sahih an Ibni Abbas. Dalam riwayat yang sahih dari Ibn Abbas, fi sahih maksudnya adalah sahih al-Bukhari. Wa hadzal athar ikhtasarahu al-musannif. Athar ini diringkas atau diriwayatkan dengan ringkas oleh musannif rahimahullahu taala. Wa lafadz ma fil Bukhari, sedangkan lafadznya dalam Bukhari dari Ibn Abbas, saratil awthanu allati fi qaumi Nuh fil Arabi ba'du. Akhirnya berhala-berhala tersebut yang dipasang di majlis-majlis mereka di zaman kaum Nuh akhirnya menjadi berhala yang disembah di kalangan Arab ba'du, setelahnya. Amma waddun, adapun wadd, fakanat likalbin, disembah oleh suku Bani Kalb di daerah Daumatul Jandal. Wa amma suwa', adapun suwa', fakanat li Hudail, dia disembah oleh suku Hudail. Wa amma Yaguth, adapun Yaguth, fakanat li Murad, maka dia berhala yang dimuliakan oleh suku Murad. Thumma li Bani Ghutayf bil Juraf inda Saba, dan kemudian dilanjutkan oleh Bani Ghutayf di daerah Juraf di dekat Saba. Wa amma Ya'uq, adapun Ya'uq, fakanat li Hamdan, maka dia menjadi berhala yang diagungkan, yang disembah oleh suku Bani Hamdan. Wa amma Nasr, adapun Nasr, fakanat li Himyar, dia menjadi berhala di suku Himyar. Li Ali Dil Kala', di turunan keluarga Dil Kala'. Nama-nama tersebut ternyata tadinya asma'u rijalin salihin, nama-nama orang-orang saleh fi qaumi Nuh ila akhirih. Demikian diriwayatkan oleh Ikrimah dan diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dan juga oleh Ibnu Ishaq dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya dari Ibnu Abbas, tapi diriwayatkan pula dari Ikrimah, dari Dhahhak, dari Ibn Ishaq dan lain-lain. Berkata Ibn Jarir, yakni Ibn Jarir al-Tabari, haddathana Ibn Humaid, qala haddathana Mihran, an Sufyan, an Musa, an Muhammad Ibn Qais, anna Yaghutha wa Ya'uq wa Nasra kanu qawman salihin. Disebutkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya sampai kepada Musa dari Muhammad ibn Qais, menceritakan bahwa Yaguth, Ya'uq dan Nasr, mereka adalah kaum yang saleh dari turunan anak Adam. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim, mereka memiliki pengikut-pengikut. Yaqtaduna bihim, yang meneladani mereka. Falamma matu, ketika mereka semuanya mati, qala ashabuhum, berkata pengikut-pengikutnya, lau sawwarnahum, bagaimana kalau kita bikin gambar-gambar mereka, patung-patung mereka. Kana ashwaqa lana ilal ibadah, niscaya akan lebih mendorong kita untuk beribadah. Jadi walaupun sudah mati, tetapi patungnya masih ada di majlis-majlisnya. Ada patung Wad, Yaghuts, Suwa', Ya'uq, dan Nasr. Akhirnya usulan tersebut disetujui. Fasawwaruhum, mereka pun membuat gambar-gambarnya. Falamma matu waja'a akharun, ketika generasi yang membuat gambar-gambar tadi mati, ja'a akharun, datang orang-orang lain. Dabba ilaihim iblis, akhirnya iblis pun masuk merambat kepada mereka. Dabba itu jalan dengan perlahan, dengan tanpa terlihat gerakannya, itu dabba. Biasa diterjemahkan merayap. Merayaplah iblis masuk ke jiwa-jiwa mereka, kemudian membisikkan, innama kanu ya'budunahum. Orang-orang dulu, mereka itu menyembah patung ini. Mereka itu meminta hujan daripadanya. Mereka meminta ini dan meminta itu. Wa bihim yusqauna al-matar, dengan mereka mereka minta hujan, katanya. Fa'abaduhum, akhirnya mereka pun menyembahnya. Qauluhu aninsibu, kalimat aninsibu, pasanglah. Wa bikasri sad al-muhmalah, dengan dikasrahkan huruf sadnya tanpa titik, insib. Fi'il dari ansaba yunsibu insib, yakni memasang. Ansaban, ansab bentuk jamak dari nusub. Wal muradu bihi huna, yang dimaukan di sini, al asnamul musawwarah ala suwari ulaika salihin. Yang dimaksud adalah patung-patung yang digambar mengikuti orang-orang saleh tersebut. Ini patungnya Wad, ini patungnya Suwa', ini patungnya Ya'uq dan Nasr. Ini salah satu pendapat. Sudah kita sampaikan bahwa pendapat lainnya adalah mereka membuat lambang-lambangnya. Allati nasabuha fi majalisihim, yang mereka bikin gambar-gambar tadi dan kemudian mereka pasang, nasabuha, mereka pasang dia di majlis-majlis mereka. Wasammuhum bi asma'ihim, dan kemudian mereka namakan dengan nama-namanya. Patung yang ini dinamakan Wad, patung yang ini dinamakan Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Qala rahimahullah, wa fi siyaq hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan di dalam teks hadis Ibn Abbas, ma yadullu ala anna al-asnam tusamma awsanan, di sana ada yang menunjukkan bahwa yang namanya asnam kadang dinamakan awsan. Kadang-kadang asnam jamu sanam bermakna wasan, jamaknya awsan. Qala fasmul wasan, sesungguhnya kata wasan, nama wasan, yatanawal kulla ma'budin min dunillah, yang namanya wasan mencakup semua. Lihat bukunya, mana wasan? Nah, dilihat, yang namanya wasan yatanawal, mencakup kulla ma'budin, mencakup segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau semua sesembahan disebut wasan, kuburan dianggap wasan kalau disembah. Batu dianggap wasan kalau disembah. Sawa'un kana dzalikal ma'budu qabran, sama saja. Apakah yang disembah itu adalah qabran, kuburan, atau masyhadan, atau monumen-monumen tertentu, atau suratan, ataupun bentuk patung-patung. Baik. Sekarang mengingatkan pelajaran Aqidah Wasathiyah. Apa hubungan sanam dengan wasan? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Apa hubungan wasan dengan sanam? Ada berapa hubungan? Empat. Yang pertama, al-musawah, persis sama. Yang kedua, naam, perbedaan. Apa perbedaan? Tabayun. Tabayun, terpisah sama sekali. Yang ketiga, umumun wa khususun mutlak. Yang keempat, umumun wa khususun min wajhin. Baik, ini masuk yang mana? Sanam dengan wasan. Musawah? Jadi, umumun wa khususun mutlak. Mengapa? Karena wasan semua yang disembah. Sanam disembah berarti wasan. Tetapi sanam hanya surah yang berbentuk patung berhala. Kayak patungnya orang-orang Hindu. Ada tangannya banyak. Gimana gambarnya? Gak tahu. Al-Muhim, kalau bentuknya seperti ini sanam. Kalau bentuknya kuburan, bukan sanam. Kalau bentuknya batu, bukan sanam. Berarti kullu sanamin wasan, walaysa kullu wasanin sanam. Berarti gambarnya bagaimana? Gambarnya lingkaran besar, kamu kasih nama wasan. Ini wasan. Di dalam wasan ada sanam. Jadi wasan semua yang disembah. Ada kuburan, ada pohon, ada batu keramat, ada keris keramat, ada apa lagi? Semua sesembahan-sembahan ini disebut wasan. Di dalam wasan ini ada sanam. Berarti kullu sanamin wasan, walaysa kullu wasan sanam. Yang namanya sanam ya mesti wasan. Tetapi wasan belum tentu sanam. Bisa bentuknya kuburan, bisa pohon, bisa apa saja. Umumun wa khususun mutlak. Kembali kepada kitab. Qawlu hatta idha halaka ula'ik. Ucapannya dalam riwayat, hingga ketika mereka binasa. Ayyul ladzina sawwaru tilkal asnam. Maksudnya binasa di sini mereka yang menggambar, yang membuat patung-patungnya. Berarti tidak langsung disembah. Pertama, hanya ide mereka untuk mengingat-ingat, untuk kenang-kenangan. Ini ustadznya udah meninggal. Ustadz yang paling soleh, masya Allah. Gimana kalau kita bikin patungnya? Ustadz Fulan, taruh di masjid ini, taruh di kelas. Setiap santri-santri belajar ingat ustadz tersebut. Awalnya, falamma halaku, ketika mereka binasa, siapa yang binasa? Yang membuat gambar-gambar tadi binasa. Datang generasi baru. Anak turunannya, anak cucunya. Dulu mereka waktu membuat patung ini karena untuk minta hujan. Karena untuk minta keselamatan. Akhirnya disembah. qauluhu wa nusiyal ilmu, sudah binasa generasi pertamanya dan ilmu pun terlupakan, ilmu tauhid. Dalam riwayat Bukhari disebut watanassakh, tanassakh terhapus, ilmu terhapus. Walil kashmihini disebutkan nusikhal ilmu, ilmu terhapus, termansuhkan. Ai durisat atharuhu, maknanya adalah durisat, lenyap asar-asarnya, pengaruh-pengaruhnya. Bagaimana bisa lenyap ilmu dengan pengaruh-pengaruhnya? Bidihabil ulama, dengan hilangnya para ulama. Wa ammal jahlu hatta saru la yumayizun, hingga akhirnya meratalah kebodohan sehingga mereka tidak bisa lagi membedakan baina tauhid wa syirik, tidak lagi bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Fawaqa'u fi syirki, akhirnya jatuhlah dalam kesyirikan-kesyirikan. Dhannan minhum annahu yanfa'uhum 'indallah, karena mereka mengira, mereka menduga bahwa itu akan bermanfaat bagi mereka di sisi Allah. Ubidat, kalimat ubidat, lama qala lahum iblis, adalah ketika iblis berkata kepada mereka, innaman kana qablakum kanu ya'budunahum, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian, mereka itu beribadah, menyembah patung-patung ini. Wa bihim yusqaunal matar, dan dengan mereka, mereka meminta hujan, yang meminta hujan dengan patung-patung tersebut. Akhirnya ubidat, akhirnya disembah. Berarti tidak langsung tapi berproses. Setiap orang yang membuat gambar-gambar, patung-patung, setiap orang yang membuat gambar makhluk hidup, apalagi yang digambarnya, yang dibuat patungnya adalah tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh ulama atau tokoh-tokoh yang dimuliakan, biasanya alasan pertama bukan untuk disembah. Kami gak menyembahnya, kami cuma mengingat-ingat saja. Hampir semua sekolahan, pondok atau sekolah-sekolah umum mesti akan ada di sana patung besar guru seniornya yang terdahulu atau pendiri organisasinya atau pendiri pondoknya, iya kan? Banyak terjadi seperti itu. Rata-rata berkata, kami tidak akan menyembahnya, kami cuma mengingat saja sebagai kenang-kenangan, agar kita mengingat siapa pendiri kita, siapa yang awal mengadakan pondok ini dan seterusnya. Fahadza barakallahu fikum, alasan generasi pertama. Tetapi telah terbuka pintu untuk mencapai perbuatan yang lebih jelek dari itu. Memang biasanya bukan generasi pertamanya. Generasi pertamanya mati, datang generasi berikutnya. Ilmunya sudah tidak seperti mereka. Generasi berikutnya mati, datang generasi berikutnya lagi. Sampai turun-temurun berkata bahwa patung ini kalau engkau berkata kepadanya, mintakan pada Allah hujan, hujan turun. Masa? Iya, kemarin si Fulan bilang begini, kemarin si Fulan bilang begitu. Maka kemudian disembahlah. Pertama diberi sesajen. Di depan patung itu diberi nasi, tempe, daging sedikit, sama kembang-kembang. Ini orang mati atau ini batu, patung semen, gak bisa makan. Paling sedikit orang ini majnun, paling sedikit orang ini gila. Ngapain ngasih makan patung, iya kan? Ternyata berkeyakinan bahwa di dalam patung itu ada kekuatan gaib, ada roh gaib, ada ini, ada itu. Keyakinannya syirik. Sampai kemudian mulai menyembahnya, meratap, meminta ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan. Akhirnya ubidat, sehingga Rasulullah SAW melarang pintunya jangan dibuka. Pintunya jangan dibuka. Mengapa? Karena kalau pintu dibuka akan muncul tadi apa? Bid'ah. Akan muncul apa lagi? Junun. Akan muncul apa lagi? Syirik. Akan muncul apa lagi? Dalal. Akan muncul semua dari pintu ini. Apa pintunya? Membikin surah. Surah diterjemahkan gambar kan? Tetapi dalam bahasa Arab surah itu memiliki dua jenis gambar. Gambar yang dua dimensi dan gambar yang tiga dimensi. Yang dua dimensi adalah gambar yang seperti foto-foto. Itu gambar. Tapi dua dimensi. Kalau patung itu namanya gambar juga, tapi tiga dimensi. Dalam bahasa Arab surah dibagi dua. Laha zil punya bayangan. Walaisat laisat laha zil. Gambar yang punya bayangan dan gambar yang tidak punya bayangan. Dua-duanya disebut surah. Suratun laha dhil wa suratun laisa laha dhil. Dua-duanya barakallahu fikum diharamkan oleh Rasulullah SAW. Jangan membuat gambar makhluk hidup, jangan membuat patung makhluk hidup. La bil qalam wala bil mirsam wala bil zir. Tidak boleh dengan pena, enggak boleh dengan pensil, enggak boleh pula dengan tombol. Bagaimana membuat gambar dengan tombol? Foto. Klik. Tiba-tiba ada gambar kamu. Haram hukumnya. Bahkan sangat keras azabnya. Ashaddu azaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Yang paling keras azabnya nanti yaumil qiyamah adalah para pembuat-pembuat gambar-gambar makhluk hidup. Mengapa kok keras sekali larangannya? Karena dengan gambar tadi nanti akan terjadi yang seperti ini. Akan terjadi kebid'ahan, akan terjadi kekufuran, akan terjadi kesyirikan, akan terjadi segala macam. Karena kita sudah tahu dengan apa yang sedang kita pelajari ini bahwa sababu kufri bani Adam al-ghulu fis-salihin. Sebab kafirnya anak Adam karena berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang saleh. Di antara berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang saleh adalah dengan membuat gambar-gambarnya, membuat patung-patungnya, membuat foto-fotonya, memajang foto-fotonya. Itu semua ghulu. Kebablasan dalam mengkultuskan orang saleh. Tidak harus menempelkan gambar Ibnu Taimiyah ataupun Ibnu Hazm ataupun fulan ibni fulan. Tidak boleh kita menempel gambar Ibnu Utsaimin rahimahullah ataupun Ibnu Baz rahimahumullah. Tidak boleh. Enggak boleh memajang fotonya fulan wa fulan, ustaz fulan, ustaz fulan, haram hukumnya. Tidak ridho saya khususnya. Dan saya peringatkan agar jangan memajang foto ustaz manapun, ulama manapun. Mengapa? Nabi sudah melarang dan mengatakan asyadda adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Yang paling keras azabnya nanti pada hari kiamat adalah para pembuat-pembuat gambar-gambar makhluk hidup. Kembali kepada kitab. Barakallahu fiikum. Kejadiannya di masa kaum Nuh seperti itu. La tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan wad, suwa', yaghuth, ya'uq dan nasr. Siapa mereka? Ternyata mereka tadinya orang-orang saleh. Yang ketika meninggal hampir bersamaan dalam satu bulan, maka mereka merasa kehilangan. Karena merasa kehilangan, mereka membuat gambar-gambarnya. Wasawwaru tilka suwar. Mereka pun membuat gambar-gambarnya. Apakah yang dua dimensi ataupun patung yang tiga dimensi? yang lahadzil ataupun yang laisat lahadzil, dua-duanya dilarang dan dua-duanya merupakan pintu kesyirikan, maka dilarang. Tetapi ketika mereka melanggar pelanggaran pertama, yaitu membuat gambar, masih belum disembah. Falamma halaku, ketika yang membuat gambar tadi mati, generasi tersebut habis, datang generasi baru. Setan membisikkan, orang tuamu dulu, nenek moyangmu dulu, meminta hujan pada patung ini. Nenek moyangmu dulu, kalau beribadah, selalu memanggil-manggil nama fulan ini. Ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya ustaz fulan. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Mereka biasa meratap istighosah kepada patung ini, kepada gambar ini. Itu bisikan syaitan. Falamma halaku wa nusiyal ilmu ubidat. Akhirnya setelah ganti generasi, ilmu terlupakan, akhirnya disembah. Pertanyaan. Pembuat gambar yang pertama tadi ikut dosa atau tidak? Hah? Ikut dosa atau enggak? Yang bikin gambarnya? Kan yang menyembah generasi lain. Pertama sawwaru tilka suwar, ini satu generasi. Jilun. Terus meninggal mereka semua. Ditinggalkan patungnya, datang generasi berikutnya. Abadu. Abaduha. Yang menyembah ini, yang menggambar tadi pertama kali, yang membuat patung-patungnya, ikut dosa atau enggak? Ikut. Mengapa ikut dosa? Karena dia yang menyebabkan mereka jadi kufur. Kamu yang buat gambarnya, kamu yang bikin patungnya, kamu yang membuat pintunya terbuka. Silakan kalian kultuskan orang soleh ini. Silakan kalian sembah orang soleh ini. Seakan-akan begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Fahuwa alladzi zayyana lahum ibadatal asnam. Adapun yang mengindahkan penyembahan berhala adalah syaitan, yang membisikkan kepada mereka dengan bisikan-bisikan. Syaitan yang berkata kepada mereka dengan dusta, nenek moyang kita dulu meminta hujan dari berhala ini. Kalau berdoa, selalu memanggil-manggilnya dan menjadikan mereka perantara kepada Allah. Jadi ketika meminta kepada Allah, berkata, ya wali fulan, sampaikan pada Allah. Ya wali fulan, tolong sampaikan kepada Allah, dan seterusnya. Akhirnya terbawa mereka berbuat kesyirikan, kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Fasara huwa ma'buduhum fil haqiqah. Kalau ternyata yang merencanakan syaitan, yang mengatur atau membisikkan kejelekan tadi syaitan, yang menyuruh untuk berbuat itu syaitan, berarti sesungguhnya orang-orang musyrik tadi yang menyembah patung-patung tersebut, yang menyembah Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, berarti mereka mengikuti siapa? Berarti mereka mengikuti syaitan. Sahih? Karena syaitan yang membisikkan, syaitan yang mengajak, syaitan yang berdusta menggambarkan mereka dulu begini, mereka dulu begitu, kemudian diikuti. Berarti orang-orang yang menyembah berhala tadi, menyembah Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, mereka mengikuti siapa? Mengikuti syaitan. Karena mereka mengikuti syaitan, berarti yang disembahnya pada hakikatnya adalah syaitan. Allah berfirman, alam ahad ilaikum ya bani Adama an la ta'budu syaitan. Bukankah aku pernah berpesan kepada kalian, wahai anak turunan Adam, jangan kalian menyembah syaitan. La ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia musuh kalian yang sangat jelas. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Beribadalah kepadaku, karena sesungguhnya itulah jalan yang lurus. Walaqad adallahum wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu ta'qilun? Walaqad adalla minkum. Setan ini telah menyesatkan dari kalian jibilan kathira, telah menyesatkan sekian banyak generasi. Syaitan telah menyesatkan sekian banyak golongan. Afalam takunu taqilun, tidakkah kalian berakal? Jangan ikuti syaitan, jangan turuti syaitan, jangan menyembah syaitan. Wahada yufidul hadar, wahada yufidu al-hadar. Al-hadar minal ghuluwi waswasaili syirki, wa in kana al-qasdu biha hasanan. Dari sini, dari kisah kaum Nuh yang akhirnya menyembah orang-orang saleh, menyembah patung-patungnya, memberikan faedah al-hadar, kehati-hatian. Kehati-hatian dari yang namanya ghulu, sikap berlebih-lebihan. Dan juga hati-hati dari wasaili syirki, dari jalan-jalan kesyirikan. Membuat gambar termasuk jalan kesyirikan. Membuat patung jalan kesyirikan. Membikin gambar-gambar makhluk hidup adalah jalan kesyirikan. Wa in kana al-qasdu biha hasanan, walaupun niatnya baik. Niatnya kan cuma mengingat-ingat saja. Niatnya kan cuma mengenang sejarah beliau ketika waktu hidupnya. Niatnya baik. Tapi kenyataannya yang terjadi bukan yang diniatkan. Yang terjadi malah kesyirikan, yaitu menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan. Mereka meratap di hadapannya, mereka memohon di hadapannya, mereka memanggil-manggil namanya, mereka meratap berdoa beristighosah dan seterusnya. Sehingga faedahnya adalah bukti dalil bahwa memang penyebab kufurnya anak Adam adalah berlebih-lebihan dalam mengangkat orang soleh. Berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang saleh. Dan hendaklah kita hati-hati dari sikap ekstrim dan berlebih-lebihan dalam mengkultuskan seseorang, khawatir jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Dan ditutup pintunya oleh Nabi, jangan membuat gambar-gambar makhluk hidup. Naktahi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taqiman katsiran.